وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fiddin, azani wa azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita di bulan Ramadan. Allah masih mengkaruniakan kepada kita nikmat al-iman billahi wa kitabihi wa bikitabihi wa rasulihi. Terlebih lagi di antara nikmat tersebut Allah karuniakan kepada kita bisa bermajlis di kesempatan pagi hari ini, 1 Ramadan 1437 Hijriah. Kita mengetahui bahwa pelajaran di pagi hari ini adalah Mukhtasar Ahkamil Janaiz, hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Namun Al-Ustaz Abdul Haq Hafizahullah belum bisa berkesempatan mengisi di beberapa hari pertama ini. InsyaAllah kita manfaatkan untuk mengisi kesempatan yang ada, juga menyebutkan sedikit terkait dengan permasalahan jenazah. Meskipun kita tidak membahas kitab yang beliau Hafizahullah sebutkan, namun kita sebutkan hal-hal yang menjadi pendahuluan dari pelajaran tentang hukum-hukum seputar jenazah. Ikhwani fiddin, azani wa azakumullah. Semakin menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita hidayah dan petunjuk untuk mau berusaha mengenal Islam dan mempelajari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Terlebih-lebih lagi di masa-masa kita, masa-masa di mana tersebarnya berbagai macam kesyirikan, berbagai macam bentuk-bentuk kekufuran, berbagai macam kebidahan. Nah, tersebar di tengah-tengah manusia. Nah, ada yang diketahui oleh kaum muslimin bahwa itu termasuk bagian dari hal-hal yang menyelisih syariat, dan ada pula yang tidak diketahui atau tersamarkan bagi mereka. Nah, bahwa perkara-perkara tersebut menyelisihi petunjuk Nabi alaihi assalatu wassalam. Nah, semenjak kelahiran atau bahkan sebelum lahirnya seorang muslim, terkadang sudah dipenuhi berbagai macam amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Nah, dari usia kehamilan 7 bulan misalkan. Nah, telah ada beberapa macam bentuk-bentuk amalan-amalan yang tidak disyariatkan di dalam agama. Ketika anak itu baru terlahir, terkadang ditambahi pula beberapa amalan-amalan yang tidak dituntunkan oleh syariat. Bahkan terkadang di antaranya ada yang berbentuk kesyirikan. Nah, selain kebidahan, sebagian mereka menyangka bahwa ketika anak itu baru terlahir, ada perkara-perkara atau benda-benda tertentu yang harus diletakkan di sisinya dalam rangka untuk menjaganya dari gangguan syaitan. Sebagian meletakkan gunting, cermin, nah, rambut atau yang semisalnya, atau bahkan sebagian meletakkan mushaf. Nah, dengan keyakinan perkara-perkara ini bisa menghilangkan atau menghalangi gangguan syaitan. Padahal ini merupakan bagian dari bentuk tamimah, bentuk jimat yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau telah sabdakan, inna ruqa wa tamaima wa tiwala tasyirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, mantra-mantra yang padanya ada unsur kesyirikan, jimat-jimat dengan berbagai macam bentuknya, termasuk bentuk yang diletakkan seseorang yang syariat tidak menjadikannya sebagai sebab, dia letakkan dalam rangka untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Watiwalah dan pelet termasuk kesyirikan. Terus dalam kehidupan, perkembangan kehidupan seorang, terus saja masih banyak perkara-perkara yang nam dipenuhi, amalan-amalan yang dipenuhi dengan kebidahan. Bahkan sampai meninggalnya seseorang pun tidak terlepas dari amalan-amalan yang disusupkan, disangka bahwa itu bagian dari syariat, padahal Islam berlepas diri darinya. Oleh karena itu, perkara yang sangat penting, bahkan ini fardu kifayah bagi kaum muslimin untuk mereka mempelajarinya, yaitu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Nah, setiap kita, setiap muslim dan muslimah, nah, harus mempelajari permasalahan ini. Nah, karena kita tidak akan bisa terlepas dari yang namanya kematian. Walladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, kematian dan kehidupan. Allah, agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapakah yang lebih baik amalannya. Naam. Khawani fitin azani wa azakum Allah, masing-masing kita membutuhkan. Tidak akan terlepas dari yang namanya kematian. Apakah kita yang mendahului mereka atau mereka yang mendahului kita? Nah, cuma dua kemungkinannya. Nah, apakah kerabat-kerabat kita itu, kita yang mendahului mereka meninggalkan dunia ini, atau mereka yang mendahului kita? Sehingga jangan sampai seseorang mengalami yang semacam ini dalam kondisi dia tidak memahami apa perkara yang mesti dia perbuat. Nah, jangan sampai seorang muslim meninggal anaknya, atau meninggal keluarganya, meninggal orang tuanya, atau meninggal kakak atau adiknya, atau karib kerabatnya, dalam kondisi ia tidak memahami perkara apa yang wajib dia perbuat, apa yang bisa dia lakukan. Dalam kondisi itu merupakan karib kerabatnya, bagaimana kalau yang meninggal itu orang tuanya? Dia tidak memahami perkara yang disyariatkan yang harus dia lakukan. Padahal boleh jadi itu merupakan baktinya yang terakhir untuk kedua orang tuanya sebelum ia dikuburkan. Nah, khawani fiddin azani wa jazakumullah, menunjukkan perkara yang kita pelajari merupakan perkara besar, sehingga kita wajib untuk memberikan perhatian dan keseriusan padanya. Nah, jangan kemudian masing-masing kita bermudah-mudahan, kita dekat mahat, insya Allah banyak membantu. Siapa yang menjamin? Kita tidak mengetahui di mana kita akan meninggal. Kita tidak mengetahui kapan ilmu ini kita butuhkan. Nah, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, innallaha idza arada qabda 'abdin ja'alallahu ilaiha haja. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala, kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menginginkan untuk mewafatkan seorang hamba di satu tempat, Allah akan jadikan dia memiliki kebutuhan menuju tempat tersebut. Nah, sementara setiap kita tidak memahami di tempat mana kita meninggal. Nah, oleh karena itu, ikhwani fiddin, a'azani wa jazakumullah, ini perkara yang besar, perkara yang penting. Nah, kita pelajari dan kita berikan keseriusan. Nah, sehingga ketika kita menyelesaikan pelajaran ini, diharapkan kita memahami apa perkara-perkara yang mesti kita perbuat ketika ada yang meninggal. Kalau yang meninggal kita, selesai. Nah, tidak ada perkara kecuali pertanggungan jawaban. Tapi permasalahannya, kalau yang lain meninggal, apa yang bisa kita perbuat? Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terkait penyelenggaraan jenazah, jenazah muslim tersebut. Baik. Kita sebutkan ringkasan atau inti yang disebutkan oleh sebagian ahlul ilmi. Saya sebutkan di sini yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Imam Al-Albani rahimahullah ya dalam Ahkamul Janaiz. Saya sebutkan ringkasan, mungkin tidak membaca seluruh apa yang beliau sebutkan, namun saya ringkas apa yang bisa kita pelajari di beberapa hari pertama ini sebelum nanti insyaallah pembahasan kitabnya akan disebutkan oleh Ustadzuna Ustadz Abdul Haq Hafizahullahu Ta'ala. Taib, beliau menyebutkan salah satu fasal dalam kitab ini, ma yajibu alal marid, apa yang wajib bagi seorang yang sakit. Beliau memulai pendahuluan ini karena terkadang seseorang sebelum ia meninggal, dia diawali dengan tertimpa penyakit atau menjadi seorang yang sakit. Seorang yang sakit adalah seorang yang berada pada posisi yang sangat genting, sehingga pantasnya untuk dia memperhatikan kondisi dirinya. Ya, suatu perkara yang sungguh sangat disayangkan, banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahami seriusnya perkara ketika seseorang itu tertimpa sakit. Nah, karena seorang tertimpa sakit, boleh jadi itu merupakan akhir-akhir dari kehidupannya, boleh jadi dia sembuh. Sehingga di masa-masa itulah, masa-masa dia harus memperhatikan permasalahan agamanya. Jangan ketika dia sakit, dia tinggalkan sholatnya. Begitu banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin, semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan kepada mereka, di saat-saat sakitnya tidak memperhatikan permasalahan ibadah, tidak memperhatikan masalah sholat. Padahal ini perkara yang sangat-sangat penting. Perkara yang menentukan, salah satu sebab penentu keselamatan di akhiratnya. Gimana kalau dia meninggal dalam kondisi meninggalkan sholat lima waktu? Padahal Nabi alaihissalatu wassalam telah menyatakan, man taraka sholatul asri faqad habitha amaluh. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka gugur amalan-amalannya, batal amalan-amalannya. Amalu itu mufrad mudhaf, isim mufrad yang diidhafahkan. Isim mufrad apabila diidhafahkan dalam kaidah usul, memberikan faedah keumuman, artinya seluruh amalan-amalannya batal. Ancaman dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Serius, genting kondisi yang dia hadapi dalam kondisi dia sakit. Jangan sampai seorang itu ketika sakit dia mengentengkan masalah ini, lalu kemudian dia mengatakan, ah nanti Allah Maha Pengampun, nanti saya kalau saya sembuh baru saya sholat. Lalu dia tinggalkan sholat dalam kondisi dia mampu mengerjakan dan mampu untuk dia keperbuat. Nah, sholat sangat mudah. Nabi SAW beliau menyatakan, sholli qa'iman fa'ilam tastati fa'qa'idan fa'ilam tastati fa'ala janbi. Sholatlah engkau dengan berdiri. Kalau engkau tidak mampu duduk, kalau engkau tidak mampu sholat dengan berbaring. Mudah syariat Islam. Permasalahannya, apakah seseorang tahu ataukah tidak? Itu masalahnya. Nah, padahal sangat ringan. Nah, ketika seseorang wal'iyadzu billah meninggalkan sholat di masa-masa sakitnya tersebut, ya, lalu na'udzubillah dia meninggal di atasnya, maka sungguh dia telah menutup hidupnya dengan su'ul khatimah, akhir penutup yang jelek, yang buruk. Padahal Nabi SAW telah menyatakan, yub'atu kullu abdin ala ma mata alaih. Setiap hamba itu akan dibangkitkan sesuai kondisi meninggalnya, seperti apa dia meninggal. Khwanifitin azan wa azakumullah. seorang yang sakit, apa yang wajib yang harus ada pada diri seorang yang sakit? Boleh menyebutkan beberapa perkara. Yang pertama, alal maridhi ayyarda biqada'illahi wa yasbir ala qadarihi wa yuhsinu dhanna birabbihi dhalika khairun lahu. Seorang yang sakit hendaknya dia ridha dengan ketetapan Allah tersebut, dan dia bersabar terhadap takdir yang menimpa dirinya, dan dia berbaik sangka kepada Allah. Ini apabila seorang sakit, kita atau siapa saja yang sakit, nasallallahu alaihi wa lakumul afiyata wassalam. Ketika dia sakit, yang wajib yang ada pada dirinya adalah ridha terhadap sabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan hendaknya dia ridha terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan. Karena apa yang Allah berikan kepada seorang hamba dari musibah itu tanda kebaikan yang Allah inginkan pada dirinya. Nabi SAW beliau bersabda, man yuridillahu biha khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seorang muslim, Allah akan timpakan bala musibah pada dirinya. Kita ini atau siapa saja dari kalangan kaum muslimin, ketika ia ditimpa musibah, maka hendaknya kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan pada diri kita. Dengan musibah itu, boleh jadi dengan sebabnya Allah tinggikan derajatnya dan Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya ketika dia berlaku tepat dalam menyikapi musibah tersebut. Seperti yang beliau sebutkan, sabar dan berbaik sangka kepada Allah. Jangan dia berburuk sangka. Jangan dia mengatakan, aduh, saya sudah berusaha soleh, saya sudah berusaha taat, kenapa musibah ini menimpa saya? Saya telah berusaha baik, kenapa musibah ini mengenai diri saya? Berburuk sangka kepada Allah, dan ini musibah yang lebih besar dari musibah yang mengenai dirinya. Seorang wajib bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa musibah itu tanda kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma 'alaihi khati'ah." Selalu terus-menerus musibah itu mengenai, menimpa kepada seorang muslim atau muslimah mengenai dirinya. Subhanallah, dirinya sakit, tertimpa penyakit. Wa waladihi, atau menimpa putranya, anaknya sakit, subhanallah, menimbulkan kesedihan, kecemasan pada kalbunya, pada hatinya, karena sayangnya dia kepada anak-anaknya. Sedih dia, merasa susah dan sempit dadanya ketika anaknya sakit, sangat bersedih. Orang yang dia cintai, yang dia usahakan kegembiraannya, tertimpa musibah, tertimpa rasa sakit. Wa malihi, atau musibah itu mengenai hartanya. Hilang hartanya, habis, misalnya musnah dan yang semisalnya. Nasallallahu alaihi wa lakumul afiyata wassalam. Selalu musibah ini menimpa kepada seorang muslim dan muslimah, yakni dia bersabar, dia harapkan pahala di sisi Allah. Sampai-sampai kata Nabi SAW, hatta yalqa Allah ta'ala wa ma'alaihi khati'ah. Sampai dia bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak lagi memiliki dosa. Coba lihat, mana yang lebih baik? Seorang ditangguhkan dosanya lalu kemudian dihisab dan diazab di yaumil qiyamah, atau disegerakan balasan dosa yang dia perbuat dengan musibah yang mengenai dirinya? Tentunya lebih mudah musibah di dunia, ya, yang mengenai tubuhnya, yang mengenai jasmaninya, hartanya. Sedih dia tapi masih bisa bergembira, susah hatinya tapi masih bisa mendapatkan kebahagiaan yang lainnya. Di akhirat minimal dia mengharapkan kebaikan di akhirat, daripada wal'iyadu billah musibah itu mengenai dirinya di akhirat. Disiksa dia wal'iyadu billah di dalam neraka, na'udzubillah, siksaan yang begitu panjang. Jangan seseorang kemudian bermudah-mudahan, ah insyaallah, yang penting kan muslim, muslim masih bisa mendapatkan janji jannah, bisa mendapatkan jaminan jannah walaupun disiksa dalam neraka. La ilaha illallah, neraka itu siksaan yang begitu pedih, panjang lamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi nisfi yaumin. Orang-orang fuqara, orang-orang miskin yang saleh, mereka akan masuk ke dalam jannah mendahului orang-orang yang kaya yang juga saleh sejarak setengah hari. Yang miskin dulu, yang saleh-saleh ini masuk ke dalam jannah. Ya. Setengah hari berikutnya, setengah hari jaraknya, baru kemudian yang kaya yang saleh masuk. Kenapa mereka tertahan? Karena proses perhitungan hisab harta yang mereka miliki. Karena seorang yang memiliki harta dihisab dari mana dia dapat, kemana dia belanjakan. Hah, yang ini dari mana? Dari mana engkau dapatkan? Halal? Ya, halal. Hah, kemana dibelanjakan? Yang ini kemana? Nah, harta ini dia gunakan untuk apa? Engkau belanjakan kemana? Dua-duanya harus benar. Kapan salah satunya salah? Didapat dari perkara yang haram atau dibelanjakan dalam perkara yang haram, terancam dia dengan siksa. Nah, dua-duanya harus benar. Nah, sehingga karena proses yang panjang ini, setengah hari jaraknya baru dia masuk ke dalam jannah. Ini yang tidak melewati neraka, ini yang langsung masuk ke dalam jannah. Tapi tertahan karena sebab proses penghisaban tersebut. Setengah hari, kata Nabi SAW, setengah hari akhirat itu wa huwa khamsumi'ati am, 500 tahun. 500 tahun, ma'asyiral ikhwah, azan wa zakumullah. Siapa yang mau disiksa 500 tahun? Lah kita sekarang umur sekarang disiksa sampai meninggal, mungkin tinggal beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa tahun. Disiksa sedikit saja, satu hari satu jam, mau? Tentunya tidak mau. Lah ini 500 tahun. Subhanallah, waktu yang begitu panjang. Itu kalau 500 tahun, 500 tahun ini kadar menunggu yang kaya tadi masuk ke dalam jannah. Lah kira-kira bagaimana kalau mereka naudzubillah yang dilempar dalam neraka? Ya. Kira-kira berapa lama mereka harus tinggal dalam neraka? Ini yang masuk jannah, cuma disiksa dulu, dibersihkan dosa-dosanya di dalam neraka. Ya. Nah, proses yang begitu lama. Sehingga jangan sampai seorang mengatakan, "Ah, yang penting ada jaminan jannah, yang penting dan bertauhid, biar masuk neraka tapi ada jaminan jannah." Ka'udzubillah, kalau bisa jangan sampai melewati neraka, langsung masuk ke dalam jannah. Itu cita-cita yang harus ada pada setiap muslim. Jangan dia berangan-angan untuk masuk ke dalam neraka, na'udzubillah, kata tidak akan mampu seseorang itu menahannya. Nah, sehingga ketika seorang mendapatkan musibah di dunia, sabar, subhanallah, ini ringan. Ya, sehingga dia bersabar. Semua musibah yang menimpa kepada seorang muslim, subhanallah, balasannya baik. Ya. Dalam riwayat Bukhari dan juga semakna kalau tidak salah dalam riwayat Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, mayusibul muslima min nasabin wala wasabin wala ham wala ghammin wala huznin wala adan wala gham wala hammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa kepada diri seorang muslim, baik berupa rasa letih. Subhanallah, coba lihat rasa letih, capek. Kita kan ditimpa rasa letih ya. Nah, capek kerja seharian untuk anak, cari maisha, kan letih. Subhanallah. Ya, duduk seperti ini kadang-kadang letih ya. Begitu ya. Iya, letih. Wala nasabin, dan tidak pula menimpa kepadanya rasa sakit. Wala wasab, sakit. Sakit apa saja. Ya. Wala ghammin, kecemasan sesuatu yang menakutkan di masa berikutnya. Ya, wala huznin, kesedihan. Sedih tertimpa musibah, sedih ya. Naam. Ya, dirinya atau hartanya atau anaknya tertimpa musibah. Ya. Naam. Wala adzan, ataukah gangguan apapun yang menyakiti atau mengganggu dirinya. Tidaklah ini semua menimpa, bahkan kata Nabi SAW, hatta syauka, sampai duri yang menusuk tubuhnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dengan sebab itu kesalahan-kesalahannya. Subhanallah, nikmat. Ya. Rasa letih yang kita rasakan, dalam ibadah, dalam keseharian, aktivitas kita itu nilai yang baik, ya. Jangan menganggap sia-sia kita mencari maisha, kerja di kebun atau berdagang atau apa saja dalam rangka untuk mencari maisha, ya, menghidupi keluarga kita sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, ya. Nah, untuk mereka juga bisa beribadah kepada Allah. Seluruhnya ini terkandung padanya kebaikan apabila seseorang tulus niatnya dan mengharapkan pahala di sisi Allah dengannya. Nah, ya, kebaikan yang besar. Maka seorang yang sakit wajib baginya untuk bersabar. Kemudian yang kedua, yan bagi alaihi an yakuna bainal khaufi war raja. Pantasnya untuk seorang yang sakit itu memiliki, berada pada sifat atau padanya terkandung atau memiliki sifat rasa takut dan rasa berharap. Memiliki atau berada pada rasa takut dan rasa berharap. Ya, dua sifat ini jangan sampai hilang dari seorang muslim. Ya, ketika dia sakit, dua perkara ini harus ada. Rasa takut dan rasa berharap. Ya, kapan salah satunya hilang, maka bisa menyebabkan kecelakaan bagi pemiliknya. Dia memiliki rasa takut dan rasa berharap. Rasa takut terhadap siksa Allah, terhadap dosa-dosa yang dia miliki, dan dia juga berharap, berharap sembuh, berharap diterima amalan solehnya, berharap diampuni dosa-dosanya. Ya, nah. Kalau rasa takut yang dibesarkan dan hilang rasa berharapnya, akan mengantarkan seseorang kepada putus asa terhadap rahmat Allah. Dia seorang misalnya yang banyak dosanya. Ketika dia sakit, ketika misalnya hilang rasa berharapnya yang ada rasa takutnya, maka akan menyebabkan putus asa. Ya, aduh saya terlalu banyak dosa, aduh mati sudah saya, neraka sudah ini. Na'udzubillah. Putus asa dia. Nah, putus asa. Dia menyangka bahwa sudah tidak ada jalan keselamatan baginya kecuali neraka. Karena dosanya terlalu banyak, dia tidak sempat bertobat, dia tidak melakukan amalan soleh, sehingga bagi dia sudah jatah neraka untuknya. Sementara persangkaan seorang hamba itu sangat memberikan pengaruh. Di antara sebab yang memberikan pengaruh terhadap kondisi akhiratnya. Nah, ya, ini rasa takut. Ataukah misalnya sebaliknya, rasa takutnya hilang, rasa berharap yang muncul, yang diperbesarkan, yang dibesarkan. Lalu dia mengatakan, aduh, Allah itu maha pengampun, sudahlah, ya, kita sakit, nggak bisa sholat, nggak apa-apa. Nah, nanti kalau kita sembuh baru kita sholat. Lalu dia tinggalkan. Ini terlalu besar rasa harap, rasa takutnya hilang sehingga menyebabkan dia meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Dan ini juga musibah. Nah, maka seorang yang sakit harus berada di antara rasa khauf dan rasa roja, ya, takut dan berharap. Dalam riwayat Al-Imam Tirmizi, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa bin maut. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemui atau masuk menemui seorang pemuda dalam kondisi sedang sekarat. Faqala kaifa tajidu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, bagaimana perasaanmu? Qala wallahi ya Rasulullah inni la arjullah wa inni akhafu dhunubi. Laki-laki ini mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya saya berharap kepada Allah, namun saya mengkhawatirkan dosa-dosaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa ataahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah dua perkara ini berkumpul pada kalbu seorang hamba seperti di kondisi seperti ini, kecuali Allah akan berikan apa yang dia harapkan dan Allah akan berikan keamanan terhadap apa yang dia khawatirkan. Subhanallah, nikmat. Ya, maka seorang yang tertimpa rasa sakit, raja dan khaufnya harus ada. Dia berharap pertolongan Allah, berharap kesembuhan. Dan juga dia mengkhawatirkan dosa-dosanya, khawatir dan takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mahmasyadda bihil marad betapapun keras dan sangat sakit yang menimpa dirinya, betapapun parah sakitnya, jangan sesekali dia berangan-angan cepat mati. Ya. Nah, jangan berandai-andai mati. Ya. Jangan dia berandai-andai, aduh sakit ini parah, cepat mati saja. Mati saja lebih mending. Ya misalnya, aduh mati sudah saya. Misalkan contoh. Jangan berandai-andai kematian. Ini perkara yang dilarang. Nabi SAW pernah menasihatkan kepada pamannya, ya ammu, la tatamannal maut, fa innaka in kunta muhsinan fa antu akhara tazdad ihsanan ila ihsanik khairun lak, wa in kunta musian fa antu akhara fatustatab min isaatik khairun lak, fala tatamannal maut. Wahai pamanku, jangan engkau berangan-angan untuk meninggal, ya. Sebab apabila engkau seorang yang berbuat yang baik, muhsinan, engkau seorang yang baik, ditunda kematianmu, lalu engkau menambah kebaikan, semakin berbuat kebaikan amal soleh yang menambah terhadap amalan kebaikan yang telah engkau perbuat, ini lebih baik bagimu. Dan apabila engkau seorang yang buruk, seorang yang berbuat dosa sebelumnya, diakhirkan dan ditunda kematianmu, lalu engkau bertobat, lalu engkau memperbaiki diri dan memperbaiki dari kesalahan-kesalahanmu, itu juga lebih baik bagimu. Maka jangan engkau berangan-angan meninggal. Yakni betapapun buruk keadaan sakit seseorang, jangan dia berandai-andai berkeinginan untuk meninggal. Karena boleh jadi diakhirkan kematiannya itu jauh lebih baik baginya. Barangkali dengan ditunda kematiannya, artinya dia sembuh dari sakitnya, Allah berikan kebaikan yang banyak untuknya. Dia semakin beramal soleh, menambah kebaikan amalan solehnya, itu jauh lebih baik. Ya. Nah, ketika Nabi SAW ditanya tentang manusia yang paling baik, kata Nabi SAW, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Seorang yang paling baik, yang paling afdol, adalah seorang yang panjang usianya dan banyak bagus baik amalan solehnya. Panjang usianya diisi dengan amalan soleh, lebih baik, lebih afdol. Nah, ya. Dan apabila seorang itu dia seorang yang berdosa, ditunda kematiannya lalu dia bertobat, tentunya ini kebaikan. Ya. Seorang yang bertobat dari dosa seperti seorang yang tidak berdosa. At-taibu minadzanbi kama la dzanba lah. Seorang yang bertobat dari dosa, ya, seperti kata mereka, seorang yang bertobat dari dosa seperti seorang yang tidak melakukan dosa tersebut. Ketika dia benar-benar bersungguh-sungguh bertobat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa. Ketika seorang hamba meminta ampun kepada Allah dari dosa tersebut, Allah akan ampuni semuanya. Cuman permasalahannya, apakah hamba itu tahu apa yang dia perbuat itu dosa ataukah bukan? Inilah yang menjadi penyebab, ya, seseorang itu apakah dia bertobat dari satu dosa ataukah tidak. Ya, seorang itu akan bertobat dari dosa kalau dia paham bahwa yang dia perbuat itu dosa. Kalau dia tidak memahami yang dia perbuat itu kesalahan dan dosa, bagaimana mungkin dia akan bertobat darinya? Makanya kenapa ahlul bid'ah mereka tidak bertobat dari dosa yang mereka perbuat? Tidak akan pernah mereka bertobat dari dosa yang mereka perbuat, kecuali setelah mereka mengenali bahwa amalan yang mereka lakukan itu salah, itu dosa, itu kemaksiatan. Ketika mereka masih menyangka amalannya itu amalan baik, amalan soleh, tidak akan pernah mungkin dia bertobat darinya. Ya. Nah. Lihat kaum teroris. Apakah mereka akan bertobat dari dosa membunuh kaum muslimin, membunuh umat, melakukan pengeboman, selama dia meyakini itu ibadah, selama dia meyakini itu jihad, tidak akan pernah mungkin dia bertobat darinya. Ketika dia mengatakan Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Maksudnya dosa-dosa yang lain, dosa mencuri, dosa minum khamar, dosa yang lainnya, tapi yang tadi itu tadi bukan dosa menurut anggapan dia, sehingga tidak termasuk ke dalam jenis yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ma'asyiral ikhwah azan wa azakumullah. Kemudian perkara yang keempat yang juga harus ada pada seorang yang sakit, wa idza kana alaihi huququn falyuaddiha ila ashabiha in tayassara lahu dhalik wa illa awsa bidzalik. Apabila dia memiliki tanggungan, dia memiliki kewajiban, hak orang lain yang harus dia tunaikan, maka segera dia lunasi, segera dia tunaikan tanggung jawab tersebut. Kalau mudah baginya, kalau tidak berikan wasiat. Ya, nah ini seorang yang sakit, sekali lagi telah kita sebutkan, seorang yang di dalam kondisi yang sangat genting, ya, yang sangat mengkhawatirkan. Boleh jadi itu merupakan penutup hidupnya, sehingga dia harus waspada. Dia harus memperhatikan dirinya. Jangan sampai saya memiliki tanggungan. Harus memutar ulang rekaman, ya, ingatannya. Hak-hak mana yang belum dia tunaikan, ya, hutang-hutang yang belum dia lunasi, cepat-cepat pikirkan. Karena ini sangat menentukan keselamatan hidupnya di akhirat. Nah, ya, haknya atau hak dia kepada orang lain. Nah, hak dia yang wajib untuk dia tunaikan, dan ini yang penting, atau tanggungan orang lain yang ada pada dia. Nah, artinya barang dia yang mungkin ada pada orang lain. Nah, ini yang kedua. Namun yang paling penting, kewajiban dia yang harus dia tunaikan, hutangnya misalnya, pinjamannya misalnya. Ini yang harus dia tunaikan. Kalau mampu dia bayarkan, kalau mampu dia selesaikan, selesaikan. Kalau tidak, berikan wasiat. Ya, ini juga penting, berikan wasiat. Tulis wasiat itu di kertas wasiat, di tulisan. Kalau tidak mampu dengan ditulis misalnya, sampaikan kepada karib kerabat. Sini nak, dekat sini, dekat bapak, dekat abi. Dengar, bapak mau menyampaikan sesuatu yang penting. Misalnya, abi ini punya hutang sama si fulan sekian, sama si fulan sekian. Nah, kalau abi misalnya tidak mampu menunaikan, ingat, kamu bayarkan hutang abi itu. Misalnya, ini penting. Sampaikan wasiat kepada kerabatnya. Kalau tidak dengan lisan, dengan tulisan. Agar jangan sampai ketika dia meninggal, dia memiliki hutang yang tidak tersampaikan kepada karib kerabatnya. Ketika si pemilik hutang ini datang menagih, keluarganya tidak tahu, oh maaf, bapak kami tidak pernah menyebutkan demikian. Jadi kami gak bisa membayar, kami gak bisa melunasi. Jangan sampai akhirnya dia meninggal dalam kondisi memiliki hutang, sementara di akhirat itu tidak ada lagi harta, yang ada hanyalah amalan saleh. Nabi SAW beliau bersabda, At-tadruna mal muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang bangkrut itu orang yang gak punya harta, juga tidak punya barang dagangan. Hartanya habis, barang dagangannya habis. Ini bangkrut dia. Dagangan gak ada yang kembali. Habis. Ini orang bangkrut. Kata Nabi SAW, innal muflisa min ummati yati yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat. Sesungguhnya seorang yang bangkrut dari umatku ini, dia datang di hari, adalah seorang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, dia membawa pahala puasa, dia membawa pahala zakat, amalan kebaikan. Wayati qad syatama hadza, namun dia juga membawa dosa yang terkait dengan sesamanya. Dia datang juga dengan membawa dosa, dia pernah mencaci si fulan. Wa qadafa hadza, dia pernah menuduh si fulan dengan tuduhan dusta. Wa akala mala hadza, dia pernah memakan harta si fulan secara zalim. Wasafaka dama hadza, dia menumpahkan darah si fulan tanpa zalim, tanpa hak dengan zalim. Wa daraba hadza, dia pernah memukul si fulan. Sudah, bawa amalan saleh, juga bawa dosa terkait dengan hamba. Padahal dosa hamba itu dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah kecuali sampai diselesaikan dengan hamba tersebut. Kalau tidak, ini urusannya di akhirat. Fayu'fa hadza min hasanati, lalu kemudian yang si fulan yang dia zalimi tadi diberikan kebaikan dan amal solehnya diberikan kepada si fulan. Ya. Wa hadza min hasanati, juga orang sana diberikan kebaikannya Kebaikan yang dahulu pernah dia perbuat, pahala dia diberikan kepada orang yang dia zalimi, yang dulu dia pukul diberikan kepadanya. Sekadar ya sesuai dengan apa yang dia lakukan dari kezaliman. Harta yang dia ambil oleh dari cipulan diberikan kebaikan miliknya kepadanya. Nah, diambil kebaikannya diberikan kepada orang yang dia zalimi. Ya. Nah, sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in faniyat hasanatu, sampai apabila telah habis kebaikan-kebaikannya, qabla an yuqda ma alaihi, padahal tanggungannya masih ada, hutangnya masih belum terlunasi, tanggungan kewajibannya belum sempurna selesai, ukhidha min khatayahum, maka diambillah dosa-dosa orang yang dia zalimi tersebut, faturihat alaihi, lalu diberikan kepadanya, thumma turiha finnar, na'udzubillah, kemudian dilempar di dalam neraka. Coba, datang membawa amalan soleh yang begitu banyak, namun juga membawa dosa yang terkait dengan hamba. Amalan solehnya diambil, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Kalau amalan solehnya itu habis, maka dosa-dosa orang yang zalimi diambil dan ditimpakan kepadanya. Na'udzubillah, dia menjadi orang yang bangkrut. Ya, habis kebaikan yang dia perbuat. Hadis ini dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Baik, ini beberapa perkara yang mesti ada pada seorang ketika dia ditimpa sakit. Mungkin ini yang bisa kita sebutkan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Semoga Allah berkahi apa yang kita amalkan, menjadikan amalan ini menjadi amalan soleh bagi kita sekalian, dan memberikan keberkahan pada kita, pada usia kita, pada umur kita, pada kehidupan kita, dan pada keluarga dan keturunan-keturunan kita. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Fa jazakumullahu ala husnil istima'. Subhanakallahu wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.